Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Rabi'inil Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 22 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kelima atau hadis ke-82 dari silsilatul Umdah min awwaliha, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang berkaitan dengan takbirat al-intiqaliyah, takbir-takbir perpindahan antara satu gerakan ke gerakan yang lainnya, yang langsung dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka biidznillah taala pada malam hari ini kita akan melengkapi pembahasan yang berkaitan dengan takbirat al-intiqaliyah ini pada hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-83 dari silsilatu al-umdah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, wa an mutarrifin ibni abdillah, dari seorang tabi'in yang mulia yang bernama Mutarrif ibnu abdillah, qala sallaitu ana wa Imran ibn Husain خلف علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. Kata beliau, aku pernah mengerjakan salat bersama Imran ibn Husain, sahabat yang ma'ruf al-jalil yang mulia, termasuk deretan dari ahlu al-jannah. Mereka berdua mengerjakan salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, yang ketika itu Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah setelah Uthman ibni Affan radhiyallahu taala anhu ardhah. Fakana idza sajada kabbar, dan apabila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah di dalam salatnya beliau, beliau akan mengerjakan sujud kabbar, maka beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, dan apabila beliau mengangkat kepalanya, mengangkat bahagian tubuhnya dari sujud untuk duduk di antara dua sujud pun bertakbir. Wa idza nahadha min ar-raq'ataini kabbar, begitu pula apabila beliau radhiyallahu taala anhu arda akan berdiri setelah mengerjakan duduk tasyahud al-awwal. Setelah dua rakaat beliau mengerjakan duduk tasyahudul awwal, tahiyatul ula, kemudian beliau berdiri untuk bangkit mengerjakan rakaat ketiga, kabbar, beliau pun bertakbir. Falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran ibn Husain. Kemudian kata Mutarrif ibn Abdullah, setelah kami selesai mengerjakan salat di belakang sang khalifah, di belakang Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu arda Amirul Mukminin, maka Imran ibn Husain memegang tanganku, kata Mutarrif ibn Abdullah. Waqal, seraya memegang tanganku tersebut, beliau mengatakan, qad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh salat yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib barusan itu mengingatkan aku terhadap salat yang pernah aku kerjakan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Imran ibn Husain. Awqal, dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, sallabina salata Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah memimpin salat barusan seperti salatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, riwayat yang ringkas ini akan melengkapi faedah dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Di antara faedah dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir adalah khilaf, perselisihan antara para fuqaha berkaitan dengan hukum takbirat al-intiqaliyah. Ada yang mengatakan sunnah, mustahab, ada yang mengatakan wajib. Maka yang kita rajihkan, seperti apa yang dirajihkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, begitu pula Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, bahwa hukum takbirah al-intiqaliyah tersebut adalah wajib. Artinya ketika seseorang baik salat munfarid, salat sendirian, atau salat berjamaah, dia sebagai makmum, kalau imam tidak perlu kita bahas. Kalau imam sudah jelas wajib karena akan didengarkan oleh makmumnya. Akan tetapi nanti pada riwayat ini akan mengkisahkan kita secara ringkas bagaimana kebiasaan ini sempat hilang. Jadi imam menjaharkan takbirnya itu sempat tidak ada hampir beberapa tahun di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ternukil nanti di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang seterusnya insyaallah taala akan kita bahas. Jadi imam memimpin salat dengan mensirkan bacaan takbirat al-intiqaliyah, tidak melafadzkan seperti yang sekarang menjaharkan secara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, dan yang seterusnya. Tidak. Di zaman-zaman ketika Uthman ibn Affan berada di posisi khilafah atau seorang khalifah, Amirul Mukminin, sempat amalan ini hilang. Jadi semua imam mengikuti khalifahnya, mengikuti Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dengan mensirkan bacaan takbir, sehingga benar-benar makmum mengandalkan gerakan orang-orang yang berada di kanan dan kirinya. Karena di belakang imam otomatis sadar, ketika imam ruku terlihat ikut ruku, ketika imam bangkit dari ruku iktidal terlihat, ketika sujud pun demikian, bangkit dari sujud yang di depan-depan terlihat. Tetapi yang di belakang benar-benar mengandalkan orang-orang yang berada di kanan kirinya, makmum yang berada di kanan dan kirinya. Insyaallah taala akan kita bahas pada malam hari ini. Maka faedah dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, khilaf di kalangan para fuqaha kembali kepada kita, mana yang lebih kita anggap mendekati kebenaran dari dalil-dalil yang ada. Apabila kita mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah bahwa itu hukumnya sunnah, mustahab, artinya tidak perlu kita melafadzkan takbir di setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, maka falahu dzalik, silahkan dia berpendapat dengan pendapat tersebut, atau mungkin dia lebih condong kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah wa man rajjaha hadzal qaul, maka silahkan juga dia mengambil pendapat tersebut, akan tetapi dengan konsekuensi yang ada harus dia fokus di dalam salatnya. Wabil munasabah, untuk kita menyebutkan apabila seorang menguatkan pendapat Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang dirajihkan oleh Al-Imam Si'di, Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam, dan yang selainnya dari a'immah telah kita bahas, a'immah al-kibar al-jahabidah yang memiliki condongan terhadap pendapat tersebut, maka seorang akan mendapati bagaimana benarnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabda beliau yang sahih, ketika beliau bersabda, inna fis salati lasyughla, sesungguhnya di dalam salat itu seorang memiliki kesibukan yang sangat, memang sibuk, tidak ada waktu untuk berangan-angan, tidak ada waktu untuk memikirkan bisnisnya, tidak ada waktu untuk memikirkan saudaranya, keluarganya, anak istrinya, dan yang seterusnya, tidak ada waktu. Semuanya diisi dengan takbir, diisi dengan zikir, diisi dengan doa, dan yang seterusnya. Akhirnya tahu-tahu sudah salam, tidak sempat memikirkan apa-apa dari perkara ad-dunyawi. Itu yang dimaukan di dalam al-Islam, ketika seorang benar-benar fokus di dalam sholatnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang keenam ini datang dari jalur periwayatan Mutarrif ibni Abdullah. Mutarrif ibni Abdullah, nama lengkap beliau adalah Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir. Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir al-Amiri al-Harashi. Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir al-Amiri al-Harashi Abu Abdullah al-Basri. Beliau dikatakan oleh para ahli sejarah dengan gelar thiqatun abidun fadilun, seorang yang thiqah, terpercaya, abid, ahli ibadah, fadil, memiliki kemuliaan-kemuliaan. Beliau berada pada tabaqah yang kedua di generasi para at-tabi'in, wafat pada tahun ke-95 Hijriyah. Ini Mutarrif ibni Abdullah ibnu Syikhir al-Amiri al-Harashi Abu Abdullah al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu arda atau alaihi rahmatullah. Beliau meriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Imran ibnu Husain, karena memang kebetulan beliau adalah murid dari Imran ibnu Husain. Imran ibnu Husain seorang sahabat yang mulia, ayahnya pun sahabat yang mulia, jadi sahabiyun ibnu sahabi. Imran ibnu Husain, nama lengkapnya beliau adalah Imran ibnu Husain ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuza'i. Imran ibnu Husain ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuza'i Abu Nujaid. Kunyah beliau adalah Abu Nujaid as-sahabi ibnu sahabi, yang mana beliau berislam pada tahun Khaybar. Pada tahun Khaybar beliau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kana fadilan, dan beliau adalah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan sempat beliau menjadi qadhi di negeri Kufah. Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau wafat pada tahun ke-52 Hijriyah. Wafat pada tahun ke-52 Hijriyah. Al-Mutarrif ibni Abdullah qala sallaitu ana wa Imran ibnu Husain, aku mengerjakan salat bersama Imran ibnu Husain. Kedekatan seorang murid dengan guru, ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Kedekatan seorang murid dengan gurunya, dan ini memang satu hal yang dituntut bagi para talabatul ilm, sehingga tidak dibenarkan apabila dia terlalu ghulu dalam menyikapi gurunya, tidak bisa untuk diakrabi mungkin, atau tidak bisa dijadikan sebagai sahabat, teman dekat, dan yang seterusnya. Jangan terlalu berlebihan. Yang jelas seorang murid dengan guru itu adalah hubungan yang sama seperti manusia biasa, tidak ada bedanya. Lihatlah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau duduk bersama murid-muridnya beliau. Bahkan seorang badui yang datang tidak bisa membedakan mana seorang nabi, mana para sahabat. saking dekatnya hubungan antara seorang murid dengan gurunya alaihi salatu wassalam. Begitu pula Mutarrif ibn Abdullah dan Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bersandingan salat di belakang khalifah, khalfa Ali ibn Abi Talib. Kami berdua salat di belakang Khalifah Ar-Rashid Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fakana idza sajada kabbar. Apabila Ali bin Abi Talib selaku imam kami ketika itu, beliau akan sujud, maka kabbar, beliau mengucapkan takbirnya. Begitu pula idza rafa'a ra'sahu kabbar. Apabila beliau angkat, akan bangkit dari sujudnya pun bertakbir. Idza nahadha min ar-rak'ataini, ketika akan berdiri bangkit ke rakaat ketiga, kabbar, beliau pun bertakbir. Tiga gerakan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan fa fihi isy'arun bi anna hadhihi al-mawadhi'i ats-tsalatsah hiya allati kana turika at-takbir fiha hatta tadhakkaraha Imran, tadhakkaraha Imran Ibnu Husain bi salati Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi isy'arun, ketika Imran Ibnu Husain mengkhususkan penyebutan tiga gerakan ini. Jadi sebenarnya Ali bin Abi Thalib di dalam salatnya beliau setiap takbirat al-intiqaliyah mengucapkan takbir, mengeraskan takbirnya, menjaharkan bacaan takbirnya, tapi dikhususkan oleh Mutarrif Ibn Abdillah ketika meriwayatkan hadis ini dengan tiga gerakan. Fafihi isy'arun, di dalamnya kita bisa mendapatkan sebuah faedah bi anna hadhihi al-mawadhi'i tsalatsah, tiga gerakan ini hiyallati kana turikat takbir fiha, tiga gerakan inilah ketika sujud, bangkit dari sujud, dan bangkit ke rakaat ketiga. Tiga gerakan ini, yang pertama akan sujud, yang kedua bangkit dari sujud, dan yang ketiga adalah setelah tasyahudul awal, setelah tahiyatul ula, akan bangkit ke arah rakaat yang ketiga atau ke gerakan rakaat ketiga. Tiga gerakan ini yang katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar kana turika, tiga gerakan tersebut ketika masa kekhilafahan sebelum Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, tiga gerakan ini tidak beliau ucapkan takbir padanya. Banyak ihtimal, banyak kemungkinan-kemungkinan yang dikerjakan oleh Utsman ibn Affan dengan sebab-sebab uzur-uzur tertentu, insyaallah taala kan kita bahas. Jadi Utsman ibn Affan pada tiga gerakan ini ketika akan sujud tidak mengucapkan takbirnya, bangkit dari sujud tidak mengucapkan takbirnya, begitu pula ketika setelah tasyahudul awal naik untuk melakukan rakaat ketiga pun tidak mengucapkan takbirnya radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib duduk di kursi khilafah, duduk di kursi Amirul Mukminin, maka beliau menjaharkan khusus pada tiga gerakan ini yang telah ditinggalkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillahi ra'akumullah, sebelum kita masuk kepada kenapa Utsman ibn Affan meninggalkan lafaz-lafaz takbir tersebut, kita akan mengambil sebuah faedah bagaimana posisi seorang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan makmumnya dua, imamnya satu, seperti apa yang dikisahkan di dalam riwayat Mutarrif ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu arda ini. Maka posisi yang benar adalah imamnya di depan, dua makmumnya di belakang. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih. Walaupun di sana terdapat pendapat dari kalangan para fuqaha yang lainnya. Kalau kita membahas di sana terdapat pendapat dari para fuqaha yang lainnya, jangan kita anggap oh itu fuqaha ad-dhalalah, itu fuqaha berarti sesat, enggak sesuai dengan hadis Nabi. Tidak, mereka berpendapat dengan dalil. Jangan dikira para fuqaha berpendapat dengan hawa nafsu mereka? Tidak, mereka berhujjah. Ada dalilnya, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekali lagi khawati fillahi rahimakumullah, yang harus kita fahami dalam khilaf, dalam fan atau dalam bab al-fiqh, maka kita harus memiliki sikap yang namanya was'us sadr, berlapang dada. Jangan menganggap orang lain keliru, pendapatnya marjuh, pendapatnya dhaif, berarti dia kerjakan itu, maka dia termasuk dari bahagian ahlul bid'ah wa dhalal. Jangan. Khilafnya adalah khilaf yang ringan, khilafun yasir. Maka pendapat para fuqaha yang lainnya, apabila seorang makmum dua dibarengi dengan satu imam, artinya jumlahnya mereka adalah bertiga, maka imam di tengah, makmum yang pertama di kanan, makmum yang kedua di sebelah kiri. Jadi sejajar kalau bertiga. Dan ini telah kita bahas, mudah-mudahan masih ingat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di rumah Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda, lebih tepatnya di rumah sang nenek dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Anas ibni Malik bersama satu orang gulam, anak kecil masih, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan posisinya persis seperti ini. Nabi alaihi salatu wasallam di tengah, sebelah kanannya Anas, sebelah kirinya gulam. Jadi jangan kita anggap pendapat para fuqaha yang berpendapat demikian pendapat yang batil, pendapat yang sesat, dan jangan. Ta'anni, kita harus berkepala dingin, menyikapi dengan sesuatu yang hikmah, tenang dalam menyikapi atau melihat perselisihan-perselisihan fikhiyah. Sekali lagi, fikhiyah, perkara-perkara fikih di dalam pendapat para al-fuqaha. Kemudian, bagaimana kita bisa melihat hadis Mutarrif ibn Abdullah Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu arda benar-benar dipraktekkan langsung. Ali bin Abi Thalib selaku imam berada di depan. Dua orang makmumnya, yakni Mutarrif dengan Imran ibn Husain, berada di belakang. Dan ternyata apa yang telah ternukil dari kalangan fuqaha ketika mereka menjadikan hujjah kisahnya Anas bin Malik bersama gulam dan yang lainnya ketika sholat di rumah nenek Anas bin Malik, maka didorong oleh Nabi SAW untuk mereka berdua ke belakang. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini. Maka faedah yang ada di sisi riwayat Mutarrif ini lebih menambah kuatnya dalil, apabila seorang imam memiliki dua makmum, posisinya bukanlah sejajar, akan tetapi imamnya di depan, dua makmumnya di belakang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengerjakan salat yang ada di dalam riwayat Mutarrif Ibnu Abdullah ini, tepatnya adalah di kota Basrah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dari jalan Tariq Abil Ala, dari Mutarrif Ibnu Abdullah, dari Imran Ibnu Husain radiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan, sallama'a aliyin bil Basrah, kami mengerjakan salat ketika itu bersama Ali bin Abi Thalib di kota Basrah. Bisa diterjemahkan dengan bebas, di negeri Basrah, bebas, mau yang mana saja, kota Basrah bisa, negeri Basrah pun bisa. Syahidnya ikhwati fillah yara'akumullah, ini terjadi di kota Basrah, yang mana kalau kita tadi masih sempat mengingat bahwa salah satu nisbah yang disebutkan oleh para ahli sejarah di sisi Mutarrif Ibni Abdullah, kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah Al-Basri. Artinya Abu Abdullah yang berasal dari kota Basrah. Abu Abdullah yang berasal dari negeri Basrah. Artinya memang Ali bin Abi Thalib ketika itu Amirul Mukminin, Khalifah, beliau sempat ke Kufah, beliau sempat ke Basrah dan ke tempat-tempat yang lainnya. Ketika beliau berada di Basrah, tempatnya Mutarrif ibni Abdullah, kampung halamannya Mutarrif ibni Abdullah, sehingga para muhaddithin mengambil sebuah kesimpulan, hadis ini adalah hadis yang sahih, benar-benar terjadi Mutarrif ibni Abdullah salat di belakang Ali bin Abi Thalib bersama Imran ibnu Husain. Ya khotifillah ya ra'akumullah, kenapa hal ini dibahas oleh para ulama? Karena di sana terdapat riwayat yang lain yang mengkisahkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda mengerjakan salat ini di kota Kufah. Kalau kita masih ingat tadi bagaimana Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa arda pernah menjadi qadi di kota Kufah. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib mendatangi Imran ibn Husain di kota Kufah, kemudian Mutarrif ibn Abdullah berkunjung pula ke tempat gurunya Imran ibn Husain, terjadilah salat di kota Kufah tersebut. Terdapat dua periwayatan. Bagaimana cara menggabungkannya? Diajarkan oleh para ulama, semuanya sudah ada. Jadi kita enggak perlu berijtihad, kita enggak perlu bagaimana caranya panik, bingung, enggak usah. Lihat, pelajari para ulama bagaimana berpendapat, bagaimana menggabungkan, bagaimana mereka menilai dua periwayatan yang sama-sama sahihah tersebut. Kan enggak mungkin jasadnya Ali bin Abi Thalib dibagi dua, satu di Basrah, satu di Kufah. Mustahil. Enggak akan mungkin, tapi dibahas oleh para ulama. Itulah pentingnya kita mengikuti pemahaman para salaf. Mengikuti pemahaman orang-orang yang terdahulu. Karena kita ini orang yang maha jahil, sehingga kita perlu mengambil pemahaman mereka, orang-orang yang adzkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang luar biasa. Tinggal kita ikuti apa yang jadi ilmu mereka. Tinggal kita ambil apa yang telah mereka jadikan sebagai faedah-faedah ilmiah. Mudah sebenarnya. Al-ittiba' lal-ibtida' hakikat kaidah dasar. Ketika kita berislam, ketika kita beragama adalah al-ittiba', mengikuti. Mengikuti dan mengikuti. Bukan ibtidak, bukan membuat perkara-perkara yang baru, mencari-cari ijtihad ini, ijtihad itu, dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka para ulama al-fuqaha menggabungkan dua periwayatan ini. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ternukil salatnya di Basrah, satu lagi di Kufah. Akhirnya digabungkan oleh para ulama, ternyata sejarahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda pernah menjadi imam di dua tempat tersebut. Ketika berada di kota Kufah, beliau menjadi imam. Ketika di Basrah pun, beliau menjadi imam. Dan dua-duanya, beliau menjaharkan takbir karena ingin menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW yang hampir hilang. Yang hampir punah. Jadi, dua kejadian yang pernah dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan faedah di akhir riwayat ini, bagaimana semangat seorang Amirul Mukminin, seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir punah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika beliau menyampaikan dari jalan Mutarrif ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Qulna ya'ni Imran ibn Husain. Kami pernah mengatakan kepada Imran ibn Husain, kata Mutarrif ibn Abdullah, ya Aba Nujaid, wahai Aba Nujaid, man awwalu man tarakat takbir, siapa yang pertama kali meninggalkan takbir? Artinya di zaman Nabi SAW takbir dijaharkan, takbirat al-intiqaliyah dijaharkan semuanya, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ketika Nabi qaim kemudian akan sujud, dikeraskan takbirnya beliau, begitu pula bangkit dari sujud, begitu pula setelah tasyahudul awal, semuanya dikeraskan, diwariskan sampai ke zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Selama beliau memimpin juga dikeraskan, enggak ada yang berbeda. Sampai ke zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, semuanya dikeraskan, enggak ada yang berbeda dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke zamannya Utsman bin Affan, maka dijawab oleh Imran bin Husain ketika ditanya oleh Mutarrif, man awwalu man tarakat takbir, siapa yang pertama kali meninggalkan lafaz takbir tersebut yang aslinya dijaharkan oleh Nabi kemudian disirkan, dilirihkan bacaannya. Qal Imran bin Husain mengatakan, Utsman ibnu Affan yang pertama kali meninggalkan, menjaharkan takbir pada salat-salat wajib yang ada adalah Khalifah Utsman ibnu Affan. Jangan kita ambil kesimpulan prematur bahwa Imran ibn Husain sedang memojokkan Utsman ibn Affan. Tidak. Ini dijelaskan secara ilmiah. Karena memang terjadi yang demikian. Pernah di zamannya Utsman ibn Affan sama sekali tidak diucapkan takbir oleh beliau selaku Amirul Mukminin. Maka imam-imam yang lain yang berada di masjid-masjid yang lain pun mengikuti apa yang ada di sisi Khalifah Ar-Rashid. Yang ketiga, Amirul Mukminin. Yang ketiga, Uthman ibn Affan. Ternyata dibahas oleh Imran ibn Husain. Kenapa ditinggalkan oleh Uthman ibn Affan? Hina kabira. Ketika itu beliau sudah mulai sepuh usianya. Wa dha'ufa sautuhu. Dan suara beliau sudah melemah. Ini dua uzur yang diberikan oleh seorang sahabat yang mulia, Imran ibn Husain, kepada seniornya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang pertama, sudah sepuh usianya. Yang kedua, dha'ufa sautuhu, suaranya beliau sudah mulai melemah. Maka ini kita lihat bagaimana adab yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum min ba'dihim ba'd, antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka saling menghargai, bagaimana mereka saling memberikan uzur, tidak menyalahkan sama sekali. Hal ini mengingatkan kita tentang apa yang ada di sisi Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri yang terlalu lancang, khususnya kepada sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Yang ketika Uthman ibn Affan menghidupkan sebuah sunnah, dan sunnah seorang khalifah Ar-Rashid yang ketiga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita berpegang teguh dengannya. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah-sunnah mereka itu dengan gigi geraham kalian. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rashidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka ketika Uthman ibn Affan menghidupkan sebuah sunnah, kalau bahasanya Yahya al-Hajuri adalah sebuah bid'ah, yaitu melaksanakan azan yang pertama pada hari Jumat. Melaksanakan azan yang pertama pada hari Jumat. Ijtihad dari seorang khalifah Ar-Rashid Al-Mahdi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Bukan wahyu ya. Hidayah, petunjuk. Seperti kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah. Ketika Allah memberikan kita hidayah, apa artinya wahyu? Bukan. Jangan dipelintir ucapan-ucapan yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah. Jangan dianggap Wahabiyah ini menganggap Uthman bin Affan nabi. Kenapa? Mendapatkan wahyu al-mahdiyyin gitu. Mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Terlalu bersemangat di dalam menyudutkan sebuah pihak atau satu pihak, akan tetapi tidak berdasar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Uthman bin Affan menghidupkan sunnah azan pertama pada hari Jumat, beliau melihat keadaan yang ada, kondisi yang ada, memang mengharuskan demikian. Banyak yang melalaikan azan, khatibnya naik, sudah azan berkumandang, masih sibuk di pasar, berdagang, bertransaksi, ini dan itu. Akhirnya beliau membuat sebuah ijtihad. Dan ijtihad ini dihargai oleh para sahabat yang lainnya. Bahkan para imatus salaf menghargai pula ijtihad seorang Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akan tetapi golil adabnya seorang Yahya al-Hajuri mengatakan bahwa Uthman ibn Affan membuat bid'atun dalalah, sebuah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Wal'iyadzubillah. Ini terlalu berani, terlalu lancang di dalam menyikapi ijtihad seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bagaimana apabila Yahya al-Hajuri sampai riwayat ini kepadanya, yang berkaitan dengan Uthman ibn Affan meninggalkan jahernya takbir ketika sholat-sholat wajib. Entah apalagi ucapan Yahya al-Hajuri kepada Uthman ibn Affan. Kurang beradab. Kalau kita tidak mengatakan tidak beradab kepada para sahabat Nabi, khususnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Lihatlah bagaimana Imran ibn Husayn memberikan uzurnya. Uthman ibn Affan, wahai mutarrif yang pertama kali mensirkan, melirihkan bacaan takbir, tapi dengan dua uzur yang beliau miliki. Hina kabira, ketika beliau sudah sepuh. Wada'u fasautuhu, dan beliau ketika itu suaranya sudah mulai melemah. Dalam riwayat yang lain yang datang dari Al-Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Abdurrahman ibnu Sakhr, beliau mengatakan anna awwala man taraka takbir Muawiyah, yang pertama kali meninggalkan jahrnya takbir dalam salat-salat yang ada itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda, khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima yang memang sejarah menyaksikan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di zaman beliau fitnah demi fitnah terjadi. Akhirnya zaman-zaman yang setelahnya tabi'in, atba'at tabi'in, khususnya di zaman tabi'in ada seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, memimpin menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, dan masa pemerintahannya luar biasa, enggak ada fitnah dan yang seterusnya. Akhirnya berkesimpulanlah bahwa Umar bin Aziz lebih afdal untuk dijadikan sebagai khalifah yang kelima daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan kejelekan Muawiyah bin Abi Sufyan oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit, terutama dari kalangan Al-Khawarij yang mungkin dalam tanda kutip berani untuk menghukumi seorang Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang yang kafir, murtad, keluar dari Islam, padahal sahabat Nabi. Enggak beradab, memang enggak beradab dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi pentolan-pentolan Al-Khawarij di zaman sekarang, A'id al-Qarni, Safar al-Hawali, luar biasa. Muawiyah bin Abi Sufyan disebut sebagai perampok. Dan ini terekam. Bukan hanya sekedar nukilan-nukilan dusta, tuduhan-tuduhan dusta, lah, terekam. Karena mereka memang biasa untuk merekam dengan video-video dari ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka. Kurang beradab kalau kita tidak mengatakan tidak beradabnya mereka kepada seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka a'immatus salaf, terkhusus al-imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah, dengan tegas mengatakan, seperti yang sudah kita sebutkan faedahnya, turabun fi anfi Muawiyah bin Abi Sufyan khairun min alfi Umar. Satu debu di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu jauh lebih baik. Jangan Muawiyahnya, sosok Muawiyahnya, jasad Muawiyahnya, enggak usah dibandingkan, debunya saja. Debunya Muawiyah bin Abi Sufyan dibandingkan dengan 1000 Umar, jauh lebih baik debunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah mengucapkan hal yang demikian. Agar apa? Agar kita ini beradab dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini walaupun mereka terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, mereka adalah orang-orang yang maghfur, ma'fu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam enggak bisa dibandingkan dengan perjuangan kita. Kita belum ada berkorban untuk Islam. Kita belum ada berjuang untuk Islam. Tetesan darah mana dari jasad kita yang keluar untuk dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Apa pengorbanan kita? Enggak ada. Para sahabat luar biasa. Darah mereka bercucuran untuk membela tauhid. Li'i'la'i kalimatillahi la ilaha illallah. Mereka bawa bendera itu untuk jihad, berperang dengan musyrikin, pedang, kuda di tengah-tengah mereka. Pengorbanan yang luar biasa. Ya subhanallah, ada pihak-pihak yang tidak mau melihat kepada pengorbanan-pengorbanan tersebut, hanya melihat kepada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ikhwati fillah ya rakumullah, para sahabat manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa, akan tetapi keluar biasaannya, keistimewaannya mendapatkan rekomendasi langsung dari Al-Quran. Radiyallahu anhum waradu'an. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla wa ala. Terlebih mereka sudah dijamin sebagai ahlul jannah, penduduknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lakum, aku telah memaafkan kalian. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Jalla wa ala kepada para sahabat, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Sehingga ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau kita dapati satu dua kesalahan, kekeliruan, terlebih dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, kita diperintahkan untuk diam. As-sukutu fima syajara bainahum, diam. Enggak usah berkomentar tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari kesalahan, ketergelinciran dan yang seterusnya. Diam, beradab. As-sukut. Jangan dibahas kekurangan-kekurangannya. Muawiyah demikian, kekurangannya Muawiyah menggelapkan harta, merampok dan yang seterusnya. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Enggak boleh. Muawiyah bin Abi Sufyan demikian dan demikian. Uthman bin Affan melakukan kebid'ahan, dalalah. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Apalagi ketika kita membaca riwayat ini, bagaimana Uthman bin Affan, ya memang beliau kerjakan, tapi karena uzur yang diberikan oleh para ulama, khususnya oleh Imran ibn Husain, karena beliau sudah sepuh dan sudah melemah suaranya, akhirnya disirkanlah. Dan ini berlanjut lama memang, bertahun-tahun, sampai datang masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka ketika Ali bin Abi Thalib salat di Basrah, ketika beliau salat di Kufah, terkhusus di belakangnya ada Mutarrif bin Abdullah dan Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka disebutkan oleh Mutarrif, idza sajada kabbar wa idza rafa'a ra'sahu kabbar wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbar. Apabila beliau akan sujud, dikeraskan takbirnya, Allahu akbar, dengan lantang. Bangkit dari sujud pun demikian, Allahu akbar, dengan lantang. Yang biasanya kaum muslimin mendapati enggak ada suara takbir dari imam, disirkan oleh imam, mengandalkan jemaah di kanan dan kirinya, makmum di kanan dan kirinya. Kalau makmumnya bangkit dari sujud, berarti imam sudah bangkit dari sujud. Terus bertahun-tahun, kebiasaan yang sudah terjadi. Bayangkan ikhwati fillah ya rakumullah, kebiasaan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Datang masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau rubah. Beliau rubah, wa idza nahaba min ar-rak'ataini kabbar. Ketika beliau bangkit dari tasyahudul awal pun bertakbir dengan suara yang lantang radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika falamman sarafna minas shalah, ketika selesai dari salat tersebut, akhadha Imran biyadi. Kata Mutarrif bin Abdullah, Imran mengambil tanganku. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, innama akhadha biyadihi tanbihan lahu ala ma sayulqihi ilaihi. Kenapa Imran bin Husain memegang tangan dari Mutarrif bin Abdullah alaihi rahmatullah? Diambil tangannya Mutarrif, dipegang tangannya Mutarrif ibn Abdullah oleh sahabat yang mulia Imran ibn Husain, agar beliau bersiap, agar beliau bersiap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Imran ibn Husain, apa yang akan disampaikan Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu arda. Karena kalau hanya langsung disebutkan begitu saja, menoleh tanpa dipegang tangannya, mungkin tidak terlalu fokus. Agar beliau benar-benar bersiap, fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imran ibn Husain. Thumma qal, setelah dipegang tangannya Mutarrif, disampaikan oleh Imran, laqad sallabina, beliau Ali bin Abi Thalib telah mengerjakan salat barusan itu, salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, persis seperti salatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa Imran tahu? Imran sahabat. Imran hadir di salat-salat wajib yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imran menyaksikan langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ayo kalian salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Ayo kerjakan salat persis seperti salatku. Imran hadir di majelis-majelis tersebut. Akan tetapi ketika hal ini ditinggalkan oleh khalifah Uthman ibn Affan, ketika ditinggalkan oleh Muawiyah dalam riwayat yang lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda sebutkan, maka Imran ibn Husain sebagai rakyat biasa enggak bisa apa-apa. Khalifah yang meninggalkan, Amirul Mukminin yang meninggalkan. Maka disebutkan di sini Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'a, fihi isyaratun. Ketika Imran ibn Husain mengucapkan, sungguh Ali bin Abi Thalib telah mengerjakan salat persis seperti salatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada sebuah isyarah, ila anna takbiratul intiqalat kanat mahjuratan inda ba'dil a'immah fi dzalikal waqt. Bahwasanya takbir al-intiqalat, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ini adalah perkara yang mahjurah, ditinggalkan. Bertahun-tahun lama, masa yang panjang ditinggalkan oleh ba'dil a'immah fi dzalikal waqt, para imam-imam di masjid-masjid mereka pada waktu itu. Waqad rawa Ahmad wa Thahawi bi isnadin sahih, telah datang riwayat dari al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula al-Imam Thahawi alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan, yakni Imran bin Husain, dzakarana Aliun salatan kunna nusalliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh salatnya seorang Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, khalifah yang keempat ini, telah mengingatkan kami bagaimana sholatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imma nasinaha wa imma taraknaha amdan. Ada dua kemungkinan di masa kekhilafahan sebelum Ali bin Abi Thalib. Kemungkinan yang pertama, nasinaha, kami sudah lupa tata cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifiyahnya, tata caranya sudah lupa, saking jauhnya jaraknya. Nabi meninggal, Abu Bakar memimpin. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab memimpin. Umar bin Khattab meninggal, kemudian Utsman bin Affan memimpin. Jauh, generasi demi generasi. Imma nasinaha, mungkin kami sudah lupa tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan lagi, disegarkan kembali ingatan kami oleh Imran ibn Husain, afwan, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, selaku khalifah ar-rasyid yang keempat. Wa imma taraknaha amdan, kemungkinan yang kedua, ihtimal yang kedua, kami meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut dengan sengaja. Ini yang disebutkan oleh Imran ibn Husain di dalam riwayat al-imam at-tahawi alaihi rahmatullah. Akan tetapi ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang kita sebutkan dari ucapan Imran ibn Husain ketika beliau memberikan dua uzur kepada Utsman ibn Affan, itu adalah sebuah ucapan yang sangat-sangat cukup untuk kita menghukumi. Dan kita menilik kepada sejarah yang ada, melihat kepada sejarah yang ada, kenapa lafaz takbir sempat mahjurah, sempat ditinggalkan oleh kaum muslimin, oleh para a'immah, khususnya di zaman Utsman ibn Affan, begitu pula di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dua hal, pertama kali ditinggalkan oleh Utsman bin Affan, beliau sudah sepuh, dan yang kedua telah lemah suara beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Masih ada beberapa faedah yang berkaitan dengan riwayat ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas. Di antaranya adalah bagaimana seorang Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda memberikan pelajaran penting kepada sang murid yang bernama Mutarrif ibn Abdillah, bahwasanya setiap khilaf yang ada di sisi para sahabat, haruslah kita tetap beradab di tengah-tengah mereka. Tidak boleh kita menghukumi satu sahabat, dia telah melakukan satu hal yang salah, dia telah melakukan satu hal yang keliru, menyelisihi sunnah Nabi dan yang seterusnya, jangan. Karena itu merupakan satu qalilul adab, rendahnya adab kita kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas faedah ini pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala, seraya kita menyebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan riwayat Mutarrif bin Abdillah, Abu Abdillah al-Basri alaihi rahmatullah. Biiznillahi ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah.